Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita mengkaji ayat 64 dari surat Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma tanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalik wa ma kana rabbuka nasiya. Tidaklah kami Jibril turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini terkait kepada kisah Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril yang turun, bahwa Malaikat Jibril menyampaikan wahyu tidak lepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bi amri rabbika, dengan amar, dengan perintah dari Tuhanmu. Artinya apa? Artinya Allah menginginkan kebaikan kepada kita, maka Allah menurunkan Malaikat Jibril agar kita menjadi orang yang baik. Melalui Nabi Muhammad, kita mendapatkan pesan-pesan terbaik yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran, yang hari ini kita membaca satu ayat darinya. Lahu ma baina aidina, menggambarkan kepada kita bagaimana kemutlakan kekuasaan Allah. Yang ada di hadapan kita adalah miliknya. Bisa dijadi di hadapan kita adalah masa ini dan akan datang, atau masa depan. Wa ma khalfana, di belakang kita, boleh jadi masa lalu. Wa ma baina zalika, di antara keduanya atau saat ini, itu semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi esok. Kita tidak bisa menjamin bahwa esok kita masih hidup. Dan kita juga sudah tidak bisa memegang masa lalu. Masa lalu adalah masa yang paling jauh dalam hidup kita, karena dia tidak akan bisa kita temukan lagi. Hari ini adalah kehidupan kita. This is my choice. Ini adalah pilihan kita. Pilihlah yang terbaik, karena apa? Wa ma kana rabbuka nasiya. Pilihan kita tidak pernah dilupakan Allah. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini hanya sekedar memilih, beriman, dan sedikit beramal. Mudah-mudahan pilihan kita tidaklah salah, iman kita tetaplah kukuh kepada Allah, dan yang lebih penting dari itu, amal yang sedikit ini diterima olehnya. Wa ma kana rabbuka nasiya, karena apa? Karena Allah tidak pernah lupa. Pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana telah kita kaji kemarin, bahwa terkadang kita harus sabar dan tabah dalam beribadah. Karena apa? Karena terkadang godaan itu datang menerpa setiap orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Namun kesabaran dan ketabahan kita, sebagaimana telah disebutkan di 3 ayat sebelumnya, jaminannya adalah surga. Surga yang tak pernah terbayangkan. Surga merupakan kebahagiaan yang hakiki. Artinya, sabar dan tabah dibayar Allah dengan harga yang luar biasa. Wa ma kana rabbuka nasiya, Allah tidak pernah lupa hingga dia membayarmu dengan berlipat ganda. Di studio telah hadir Ustaz kita Ustaz Perdana. Kita minta tambahan pengalaman dan ilmu terkait dengan ayat 64 surat Maryam. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-64 dari surat Maryam ini, kata Syekh Muhammad Mutawli Syarawi, asbabun nuzulnya atau faktor yang menyebabkan ayat ini turun adalah karena pada waktu itu orang Yahudi meminta kepada Rasulullah suatu penjelasan hukum. Tapi oleh Rasulullah kemudian dijawab, ya besok saya akan jawab itu. Ternyata wahyu tidak turun besoknya, dan bahkan ada jeda waktu beberapa lama wahyu itu tidak turun, sehingga akhirnya kemudian orang-orang Yahudi mengatakan Muhammad itu sudah dilupakan oleh Tuhannya. Ini adalah bukti bahwa Muhammad itu adalah pembohong, karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan kami, sudah berjanji bahkan tidak menepati. Maka akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang status dan kedudukan Rasulullah itu dan terhadap wahyu yang ditunggunya itu, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 64 ini. Ya, malaikat mengatakan mana tanazzalu illa bi amri rabbik, ya, bahwa wahyu itu bukan perintahmu wahai Muhammad, bukan kapan engkau mau, tapi berdasarkan atas perintah Tuhanmu. Ya, lahu ma baina aidina wa ma khalfana, dia yang memiliki segala sesuatu di depan kita, di belakang kita, dan wa ma kana rabbuka nasiya, dan sedikit pun Tuhanmu itu tidak pernah melupakan dirimu. Jadi ini jawabannya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengatakan besok saya akan jawab, ditegur di dalam surat Al-Isra, ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sampai kamu mengatakan sesuatu inni fa'ilun dzalika ghadan, saya akan lakukan besok itu, kecuali dengan menyertakan kalimat insyaallah. Makanya di dalam ajaran agama kita, kalau kita menjanjikan sesuatu maka iringi dengan ucapan insyaallah, ya, mudah-mudahan Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Artinya mudah-mudahan Allah memudahkan saya untuk menepati segala janji saya itu, ya. Karena kalau kita sampai menyalahi janji kita ketika kita sudah berjanji, maka kita akan berdosa. Tapi kalau kita akan mengatakan insyaallah dan kita tidak mampu untuk menepatinya, maka kita tidak akan berdosa. Kemudian ayat ini juga memberikan gambaran kita tentang proses wahyu yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa proses penurunan wahyu itu sangat berat sekali diterima oleh Rasulullah, ya. Di dalam keterangan hadis digambarkan bagaimana Rasulullah sampai berkeringat, bahkan Rasulullah itu pernah pingsan gara-gara menerima wahyu, ya, menggigil, ya, dipeluk oleh malaikat dan sebagainya. Berat sekali proses wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi basyarin ayukallimahullahu illa wahyan aw mi wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi iznihi ma yasha, ya. Rasul yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melalui percakapan langsung sebagaimana yang diterima oleh Nabi Musa alaihi salam ketika beliau berada di Bukit Tursina, langsung berbicara dengan Allah, aw mi wara'i hijabin, atau melalui perantaraan malaikat, aw yursila rasulan, ya, melalui perantaraan malaikat atau melalui mimpi dan sebagainya. Jadi proses wahyu itu dari Sang Maha Kuasa, disampaikan oleh Malaikat Jibril yang bukan merupakan makhluk sembarangan, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang merupakan orang pilihan, manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu disampaikan kepada kita. Dengan kata lain, bahwa ketika Allah di dalam ayat sebelumnya menjelaskan tentang surga dan segala janji-janjinya itu dikuatkan oleh Allah bahwa semuanya itu adalah benar, yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah benar, ikuti, jangan cari yang lain lagi. Kalau sudah diperintahkan begini, jangan cari yang lain-lain lagi yang tidak jelas, ya. Kalau sudah diperintahkan salatnya begini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lagi salat dengan cara yang lain, karena sekarang ini sudah banyak sekali timbul aliran baru yang salatnya itu seperti orang menari, yang sujudnya itu seperti orang telungkup dan sebagainya. Itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu diterima langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Artinya kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan surga, maka lakukanlah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya. Jadi jangan pergunakan akal untuk masalah ibadah, tapi silakan pergunakan logika kita untuk selain daripada ibadah. Ada hal-hal yang layak untuk kita pikirkan kembali di dalam masalah agama ini, tapi tentang masalah tauhid, tentang masalah ibadah, itu suatu hal yang harus kita ikuti sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang harus kita lakukan. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dirahmati Allah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa masa depan itu hanya milik Allah. Bila berjanji, ucapkanlah insya Allah dengan izin Allah. Itu yang pertama. Sampai Nabi Muhammad pun harus mengucapkan insya Allah. Begitu dekatnya Nabi Muhammad, tetap saja dia tidak bisa menjamin masa depan. Yang kedua, Allah tidak pernah lupa. Maka bersabar dan tabahlah dalam beribadah. Karena apa? Karena janjinya surga, kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia sebelum mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Orang yang sabar itu pasti menang. Orang yang sabar itu pasti bahagia. Orang yang mengikuti proses dengan sabar, dialah yang berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.